ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر النساء رحمني ورحمكن الله. Seperti biasa di pagi hari ini kita membacakan beberapa hukum-hukum yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Al-Fauzan Hafizhullah. Beberapa permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum yang khusus ditunaikan, dijalankan oleh seorang wanita muslimah. Dan telah kita sebutkan dalam kitab Tanbihat ala Ahkamin Tukhtasu bil Mu'minat beberapa permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dari perkara-perkara yang dengannya seorang wanita mukminah bisa menjaga kemuliaannya dan menjaga kehormatannya. Dimulai dari kewajiban seorang wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya, tidak melihat ke seorang pria yang bukan mahramnya, dan demikian pula menjaga kemaluannya. Dan dengan dua sebab inilah seorang wanita muslimah akan bisa menjaga kehormatannya, demikian pula kemuliaannya serta harga dirinya. Dan demikian pula di antara dari sebab yang dengannya seorang wanita mukminah bisa menjaga kehormatan harga dirinya adalah dengan dia meninggalkan mendengarkan al-aghani wal mazamir, musik-musik dan alat-alat musik dengan berbagai macam jenis dan macamnya. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan pentafsiran mereka para imam tafsir, berikut dengan penjelasan para sahabat dan mereka para ulama salafun as-salih, baik pada zaman salaf terdahulu atau pada zaman kita saat ini. Telah kita sebutkan penukilan beberapa perkataan-perkataan mereka pada pembahasan yang sebelumnya. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imamu Ibn Al-Qayyimi rahimahullah, bahwasanya nyanyian-nyanyian demikian pula musik-musik adalah merupakan tipu daya syaitan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ruqyatu al-liwati waz-zina. Dan itulah ruqyah seseorang termotivasi untuk ia melakukan perbuatan liwat dan perbuatan zina wal-iyadzubillah. Sehingga musik, demikian pula lagu-lagu dan berikut alat-alatnya adalah sebab yang dengannya seorang wanita terjatuh ke dalam perkara zina dan perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan rincian pembahasan tentang bab ini pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke perkara yang ketiga dari sebab yang dengannya seorang wanita bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah, wa min asbabi hifdzi al-furuj, dan termasuk dari sebab yang dengannya seorang wanita mukminah muslimah bisa memelihara menjaga kemaluan-kemaluan mereka adalah man'ul mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahram, melarang seorang wanita untuk ia safar kecuali bersama dengan seorang pria yang menjadi mahramnya. Sehingga dalam bab yang ketiga ini Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah mengingatkan tentunya mereka para wanita mukminah tentang pentingnya perintah tersebut dalam keadaan sangat-sangat disesalkan pada zaman kita saat ini dengan berkembangnya wasilah-wasilah transportasi, demikian pula sarana-sarana yang dengannya seorang wanita ataukah seorang bisa mendapatkan kemudahan untuk pergi bersafar. Ini banyak kita melihat terkhusus para wanita-wanita mukminah, para wanita-wanita muslimah yang tidak mengindahkan, demikian pula tidak perhatian dalam syariat tersebut. Dan bisa mungkin kita simpulkan bahwasanya perintah seorang wanita muslimah untuk dia safar bersama dengan mahramnya adalah merupakan perintah syariat yang pada zaman kita saat ini banyak para wanita-wanita melalaikannya, banyak para wanita-wanita melupakannya. Sehingga kita melihat seorang istri bermudah-mudahan untuk pergi keluar kota dalam keadaan tidak ada suaminya yang menyertainya. Bahkan yang lebih miris, terkadang seorang wanita ia safar keluar kota sementara yang menemaninya adalah pria yang bukan mahramnya. Alasannya keluarga jauh, takkan tetapi dari sisi nasab, demikian pula hubungan sang pria ini dengan wanita ini bukan mahram, bukan mahramnya. Nah, mungkin dia adalah iparnya, ataukah mungkin dia adalah kerabat dari suaminya, ataukah yang lainnya yang bukan termasuk dari mahram sang wanita tersebut. Dalam keadaan tatkala kita melihat nas-nas yang berisikan perintah syariat untuk kemudian seorang wanita muslimah disyariatkan pergi bersafar, apakah safarnya tersebut safar ibadah seperti haji, umrah, melakukan thalabul ilm di luar kota sana, ataukah safar yang sifatnya mubah seperti ziarah, ataukah pergi karena keperluan, melihat keluarga, menjenguk keluarga, atau yang semisalnya, pada jarak yang pada jarak tersebut diterapkan hukum safar padanya. Maka bila kita melihat syariat yang memerintahkan seorang wanita untuk menjalankan perkara tersebut, maka niscaya kita akan mengetahui disebutkannya dalam bentuk perintah, disebutkannya dalam bentuk larangan yang memiliki makna tahrim, keharaman bagi seorang wanita yang melanggar aturan tersebut. Ini ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Dan tentulah ini diantara dari syariat-syariat yang dengannya Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salam, menerapkan kepada mereka para wanita-wanita mukminat, bukan dari kalangan para pria-prianya. Karena seorang wanita adalah seorang yang lemah, lemah dari sisi fisiknya, lemah pula dari sisi akalnya, lemah pula dari sisi kemampuannya. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama, sehingga tatkala seorang safar ke tempat yang jauh, maka tatkala terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, akhirnya dia tidak bisa menanggulanginya, dia tidak bisa untuk kemudian membawa dirinya. Yang terjadi setelahnya adalah fitnah yang besar. Nanti akan disebutkan beberapa urian penjelasan dari mereka para ulama yang menjelaskan terkait bab tersebut. Kita bacakan penjelasan lebih lanjut yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa min asbabi hadzif huruj, termasuk dari sebab seorang wanita itu bisa menjaga, memelihara kemaluan-kemaluan mereka, adalah man'ul mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahram. Melarang seorang wanita untuk dia safar kecuali bersama seorang pria yang menjadi mahramnya. Ya sunuha, yang pria tersebut diharapkan bisa melindunginya tatkala ada di dekatnya. Wa yuhmiha, dan memberikan bantuan pertolongan kepada dirinya. Min atma'il 'abisina wal fasaqah, dari hasrat-hasrat, nafsu-nafsu, syahwat-syahwat orang-orang yang berkeinginan untuk mengganggu sang wanita tersebut. Demikian pula orang-orang fasik yang dia temui ketika dia berada pada safarnya. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama di balik pensyariatan seorang wanita muslimah untuk dia safar keluar kota dengan mahramnya. Sang mahram tersebut akan bisa melindunginya. Sang mahram tersebut akan bisa melindunginya dan menolongnya, membantunya dari syahwat-syahwat orang-orang fasik yang dikhawatirkan akan mengganggu dirinya ketika ia berada di perjalanan pada saat safarnya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Islam benar-benar melindungi para pemeluknya dari perkara-perkara yang bisa menodai kehormatannya. Terkhusus para wanita-wanita, demikian banyak syariat-syariat yang diterapkan oleh Islam dalam rangka untuk melindungi jaga kehormatan, demikian pula harga diri sang wanita tersebut. Di antara dari bentuk penjagaan Islam pada mereka para wanita dalam bab yang tadi kita sebutkan adalah disyariatkannya seorang wanita muslimah tatkala ia keluar dari rumah-rumahnya untuk kemudian mereka keluar dalam keadaan mutajalbibat, berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Dan jilbab yang dipakai oleh mereka para wanita-wanita sahabat Rasulullah alaihi salam adalah berwarna hitam. Tidak ada pada jilbab-jilbab tersebut hiasan-hiasan yang memperindah pakaian-pakaian mereka. Ini diantara bentuk Islam menjaga kehormatan, kemuliaan, kemaluan mereka para wanita dengan mengatur syariat berjilbab tatkala mereka keluar dari rumahnya. Demikian pula Islam juga mengharamkan seorang wanita mukminah untuk dia keluar dari rumahnya dalam keadaan mengenakan parfum. Islam mengharamkan para wanita-wanita mukminah, baik para wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang masih muda ataukah yang sudah tua. Demikian pula ketika mereka keluar dalam keadaan berjilbab, bercadar, menutupi wajahnya, menutupi auratnya, haram bagi mereka untuk kemudian ketika keluar dari rumah-rumahnya dalam keadaan mereka mengenakan parfum, mengoleskan parfum di tubuhnya atau di pakaiannya. Ini perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah alaihi salam menyatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala majlisi qaumin liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza ta'ni zaniyah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, wanita mana saja yang dia mengenakan parfum kemudian keluar melewati sekelompok pria, tujuannya ia melewati sekelompok pria tersebut agar supaya sang pria-pria yang dilewatinya bisa mencium aroma parfumnya, maka sungguh wanita yang seperti itu adalah demikian dan demikian, maksudnya adalah wanita yang zaniyah, wanita yang telah melakukan perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Ini di antara sebab yang dengannya seorang wanita muslimah akan terpelihara kehormatannya dan harga dirinya. Dengan ini kita mengetahui kapan seorang wanita tidak mengindahkan, tidak memperhatikan syariat-syariat, aturan-aturan Islam. Tidak pula memperhatikan dari sisi adab dirinya ketika safar. Tidak pula memperhatikan adab dirinya ketika berpakaian keluar dari rumahnya. Demikian pula tidak pula memperhatikan tutur katanya ketika berbicara dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Maka bisa kita bayangkan seperti apa akibat kejelekan fitnah yang demikian besar ditimbulkan oleh wanita yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Cukuplah sebagai tolak ukur untuk kemudian kita semakin bertambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi alaihi salat wassalam, dengan kita memperhatikan melihat para wanita-wanita kafirat, para wanita-wanita kafir. Kita melihat faya subhanallah, para wanita-wanita kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan adab tatkala mereka mengenakan pakaian-pakaiannya. Mereka berpakaian akan tetapi pada hakikatnya ternyata telanjang. Dengan pakaian-pakaian mereka akhirnya mereka termotivasi untuk kemudian melakukan perbuatan fajir, perbuatan zina. Mereka wal'iyadzubillah menjadi seorang wanita yang zaniyah, wanita yang penzina. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Belum lagi nantinya mereka tidak aman dari godaan-godaan para pria-pria hidung belang yang ia temui di setiap lorong-lorong jalannya. Sehingga terjadilah yang terjadi, aksi pemerkosaan demikian merabak, mewabah, menjamur. Bahkan seorang wanita tatkala keluar dari rumahnya dia diliputi dengan ketakutan. Sebabnya disebabkan karena dia tidak menjaga adab-adab yang disyariatkan di dalam Islam. Dan tentulah kita katakan bahwasannya tingkatan kriminal, tingkatan kejahatan di negara-negara kafir jauh lebih parah dibandingkan tingkatan-tingkatan kriminal kejahatan di negara Islam. Selama di negara Islam tersebut masyarakatnya masih menjaga syariat Islam, masih menjaga aturan Al-Quran, masih menjaga aturan yang diaturkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian disebabkan karena Islam sangat-sangat perhatian di dalam menjaga harga diri pemeluknya. Demikian pula kehormatan-kehormatan para pemeluknya tersebut dengan memberlakukan kepada mereka aturan-aturan syariat-syariat yang wajib bagi mereka untuk menjalankannya. Demikian pula dalam aturan seorang wanita muslimah tatkala ia hendak safar keluar dari kampung halamannya ke kampung yang lainnya, maka wajib bagi sang wanita muslimah tersebut untuk kemudian mereka mencari seorang pria yang bisa menjadi mahramnya. Dan disebutkan oleh mereka para ulama kriteria mahram bagi seorang wanita muslimah untuk kemudian dia menjadikan pria tersebut sebagai teman safarnya. Seperti di antara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah ayyakuna balighan aqilan. Sang pria tersebut adalah seorang pria yang baligh, bukan seorang pria yang masih kecil, bukan seorang pria yang masih menginjak usia mumayyiz, berumur antara 10 tahun sampai dengan 11, 12 tahun sementara belum baligh. Bukan pula seorang pria yang masih berusia bayi, tapi seorang pria yang disyariatkan oleh Rasul untuk seorang wanita muslimah menjadikannya sebagai teman safarnya adalah seorang pria yang baligh. Kemudian persyaratan yang kedua adalah aqilan, dia seorang pria yang aqil, yang berakal sehat, yang normal, bukan sebagai seorang pria yang tidak normal akalnya, gila atau yang semisalnya. Sehingga bukannya kemudian sang pria ini yang menjaga wanita tersebut, tapi malah sang wanita ini yang menjaga sang prianya. Iya kan? Kalau semisal seorang wanita mencukupkan dirinya untuk safar, namun temannya adalah mungkin kerabatnya yang kebetulan junun, yang kebetulan kurang akalnya, dia bawa kerabatnya tersebut dalam rangka untuk periksa ke dokter, kebetulan dia harus keluar kota, maka yang terjadi di safarnya tersebut, yang seharusnya sang pria memberikan pertolongan perlindungan kepada sang wanita, maka kenyataannya sebaliknya, akhirnya sang wanita itulah yang memberikan perlindungan, pertolongan, bantuan kepada sang pria yang menemaninya. Ini menyalahi aturan, menyalahi syariat, bimbingan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Di sana terdapat beberapa hadis terkait larangan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita tatkala ia safar dalam keadaan pergi keluar dari kampung halamannya. Hadis yang pertama adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusafirul mar'ah thalathata ayyamin illa wa ma'aha dhu mahram. Muttafaqun alaihi. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah, atau janganlah seorang wanita muslimah melakukan safar selama 3 hari berturut-turut illa wa ma'aha dhu mahram, kecuali safar yang dilakukan oleh seorang wanita yang memakan waktu 3 hari berturut-turut tersebut, kecuali harus bersama dengan mahramnya Hadis ini sahih disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salam menyebutkan dengan lafaz yang sama, namun perbedaannya adalah dilihat dari sisi jarak waktu lamanya seorang wanita melakukan safar tersebut. Rasul melarang, kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang wanita muslimah melakukan safar sejauh perjalanan 2 hari 2 malam illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Kecuali, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wajib bagi sang wanita ini bersama dengannya, bersama dengan sang wanita ini adalah suaminya atau lelaki mahram lainnya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, safar yang dilarang seorang wanita untuk kemudian melakukan safar tersebut, yang diwajibkan bagi wanita untuk mencari mahram sebagai teman safarnya dari kalangan para rijal, adalah safar yang menghabiskan perjalanan waktu selama 2 hari 2 malam. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Rasul menyebutkan batasan waktu safar perjalanan tersebut adalah yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Kata Rasul dari hadis Abu Hurairah, la yahillu limra'atin an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa ma'a dhi mahramin 'alayha. Tidak halal, menunjukkan haram, dan larangan Rasul adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Rasul, larangan Allah Azza wa Jalla, selama tidak ada nas-nas yang memalingkan larangan tersebut untuk kemudian dibawakan kepada makna larangan yang dibawakan dari sisi hukumnya ke makna karohah, makruh, atau ka irsyad, sekedar larangan berisikan bimbingan saja, maka berdasarkan kaidah yang ma'ruf di sisi mereka para fuqaha, larangan tersebut dibawakan kepada makna tahrim, diharamkannya perkara yang dilarang oleh Rasul dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dari larangan adalah haram, kecuali bila ada dalil yang memalingkan dari yang haram tersebut ke makna makruh atau ke makna yang lain. Sementara dalam bab safarnya seorang wanita muslimah, tidak ada dalil yang memalingkan larangan Rasul untuk seorang wanita melakukan safar dalam keadaan tanpa mahram. Tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna selain dari dikembalikan ke makna asalnya, yaitu diharamkannya perkara yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dari hadis Abu Hurairah, Rasul menyebutkan sejauh sejarak yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam illa ma'a dhi mahramin 'alayha, terkecuali wajib seorang wanita ditemani mahram yang bersama dengan dirinya. Disebutkannya lafaz yang berbeda, pada sebagian lafaz Rasul menyebutkan 3 hari, sebagian lafaz Rasul menyebutkan 2 hari 2 malam, sebagian lafaz yang lainnya menyebutkan 1 hari 1 malam. Ini menunjukkan pentakdiran kadar jarak ataukah waktu lamanya seseorang wanita melakukan safar. Ini bukan sebagai tolak ukur larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun larangan Rasul tertuju kepada safarnya. Dan safar pada zaman Rasul, biasa seseorang wanita keluar dari kotanya memakan waktu antara 1 hari, 2 hari, hingga 3 hari, bahkan berminggu-minggu pada sebagiannya. Karena kita ketahui secara bersama bahwasanya alat-alat transportasi pada zaman Nabi alaihi salam tidak semodern pada zaman kita saat ini. Orang melakukan safar pada zaman Rasul sebagiannya berkendaraan unta, sebagiannya berkendaraan kuda, sebagiannya dengan jalan kaki. Sehingga tentulah jarak yang jauh akan mempengaruhi waktunya mereka melakukan safar tersebut. Sehingga ilat yang sebab yang dengannya Rasul melarang seorang wanita untuk melakukan safar adalah kembali ke perbuatan safarnya. Sekali lagi, kembalinya larangan Rasul itu kembalinya ke perbuatan safarnya, bukan kembalinya ke jarak lamanya seorang wanita itu melakukan safar. Penjelasan lebih lanjut disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa taqdiru fil ahadits bi thalathati ayyam wal yawmi wal yawmaini wal yawm wal lailah al muradu bihi ma kana ala wasailin naqli mimma huwa ma'rufun an dzaaka min syiaril aqdami war rawahil. Penentuan batasan pada hadis-hadis tersebut, jarak safar disebutkan pada sebagian lafaz 3 hari 3 malam, disebutkan pada sebagian lafaz 2 hari 2 malam, pada sebagian lafaz disebutkan 1 malam 1 hari. Yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adalah ma kana ala wasailin naqli mimma huwa ma'rufun an dzaaka min syiaril aqdami war rawahil, adalah wasilah-wasilah transportasi yang ma'ruf ketika itu, ketika seorang safar harus berjalan kaki, ketika seorang safar harus mengenakan kendaraan-kendaraan yang ma'ruf dipakai oleh orang yang safar pada waktu tersebut. Sehingga jarak safar yang ditempuh pada zaman tersebut dengan keadaan alat transportasi yang minim yang tadi kita sebutkan, itu tentu akan mempengaruhi lamanya seorang melakukan safar. Bisa satu hari, bisa dua hari, bisa bahkan lebih. Nah, waqtilaful ahadits fi hadza taqdir bi thalathati ayyam aw yawmayn aw yawm wa lailah wa ma huwa aqallu min dhalika ajaba anhu al-ulama bi annahu laysa al-muradu dhahiruhu. Berbeda-bedanya hadis di dalam menentukan batasan safar, sebagian menyebutkan 3 hari, sebagian menyebutkan 2 hari, sebagian menyebutkan 1 hari 1 malam, ataukah lebih kecil batasannya dari itu, dijawab oleh mereka para ulama bahwasanya yang dimaukan dengan batasan-batasan waktu tersebut, bukan yang dimaukan dengannya adalah difahami secara zahirnya. Berarti kalau seorang safar kurang dari satu hari boleh. Kalau semisal seorang safar satu jam boleh. Kalau semisal seorang safar mungkin setengah jam itu boleh. Ini bukan demikian pemahamannya yang difahami oleh mereka para ulama. Wa innamal muradu kullu ma yusamma safaran. Tapi yang dimaksud dengan hadis-hadis ini adalah semua perjalanan yang dinamai sebagai kategori safar, baik memakan waktu mungkin satu jam, baik memakan waktu mungkin setengah jam. Karena pada zaman kita saat ini, faya subhanallah, ada seorang yang bisa dengan secepat kilat sampai ke tempat tujuan hanya dengan membayar sekian ratus ribu saja, ya kan, dengan menaiki pesawat yang cepat dan yang semisalnya. Yang mana pada jarak tersebut kalau semisal dilakukan pada zaman terdahulu akan memakan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Tapi faya subhanallah, jarak yang jauh tersebut pada zaman kita saat ini bisa diperkecil waktunya dengan berkembangnya sarana-sarana transportasi yang demikian banyak dan canggih pada zaman kita saat ini. Sehingga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bila menukilkan penjelasan para ulama, yang dimaukan pada penjelasan hadis-hadis ini adalah safar, dan kapan seorang wanita melakukan safar, baik dia melakukannya dengan alat transportasi yang aman. Mungkin dia mengendarai pesawat, sementara di pesawat itu banyak para penjaga-penjaganya, ataukah baik dia mengenai mengendarai kendaraan yang nyaman dari sisi aman, dari sisi apa namanya cepatnya, dari sisi kemudahannya yang ditawarkan di sarana transportasi tersebut, maka masuk kategori safar dan harus mengikuti syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi sang wanita tersebut untuk kemudian mereka tunduk kepada dalil dengan mencari seorang pria yang bisa menjadi mahramnya untuk menemani safarnya. Dan disebutkan pula oleh mereka para ulama, di antaranya adalah oleh Fadilati Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan, apakah ada batasan umur tertentu yang dengannya akhirnya seorang wanita ketika dia safar harus disertai dengan mahramnya. Apakah ada batasan umur tertentu? Ya mungkin kalau semisal kecil maka tidak mengapa, mungkin kalau semisal tua tidak mengapa. Ataukah hanya larangan tersebut hanya terkhusus kepada para wanita-wanita yang masih muda, ataukah ada perinciannya? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan, laisa hunaka sinnun tablughul mar'atu la tahtaju fihi li mahram. Tidak ada di sana satu nas pun dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan adanya batasan ketentuan umur yang pada umur tersebut boleh bagi seorang wanita untuk dia safar tanpa mahram. Bal fi jami'i sinni umriha ba'da bulughiha la yahillu laha safaru illa ma'a dhi mahram. Bahkan pada semua umur-umur wanita semenjak dari usia balighnya, maka tidak halal bagi sang wanita tersebut untuk kemudian dia safar dalam keadaan tidak bersama dengan mahramnya. Min ghairi tafriqin baina syaba wa ajuz, tanpa ada perbedaan antara seorang wanita yang masih muda belia dengan seorang wanita yang sudah tua. Li'umumi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama seseorang yang menjadi. Hadis ini sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Sehingga tidak ada batasan umur yang dengannya akhirnya membeda-bedakan antara seorang wanita yang satu dengan seorang wanita yang lainnya. Sebagaimana tidak ada batasan jarak safar, selama perjalanan tersebut ternilai safar, baik ditempuh selama mungkin kurang dari 1 jam, ataukah mungkin lebih dari 1 jam, ataukah bahkan 1 hari, ataukah bahkan berhari-hari, tidak ada perbedaan pada semua safar-safar tersebut. Wajib bagi seorang wanita untuk kemudian dia mencari seorang pria yang bisa menjadi mahramnya. Kalau semisal ternyata seorang wanita tidak menjumpai di sana ada seorang pria yang menjadi mahramnya ketika itu, maka wajib bagi sang wanita tersebut untuk kemudian membatalkan safarnya. Wajib bagi seorang wanita tersebut untuk kemudian membatalkan safar-safar mereka dalam rangka untuk tunduk terhadap aturan dalil yang tadi kita sebutkan penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka para ulama menyebutkan tidak wajib seorang wanita untuk berangkat melakukan ibadah haji kalaulah semisal ternyata sang wanita tersebut tidak memiliki mahram yang bisa menemaninya. Naam. Ini dalam ibadah haji, apalagi dalam safar-safar yang mubah, seperti dalam rangka untuk berkunjung, untuk berziarah, melihat keluarga dan yang semisalnya. Dan dari nas-nas hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, lahir dari hadis ini nampak jelas di sisi kita bahwasanya mahram yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah mahram untuk sang wanita yang berkeinginan melakukan safar. Semisal di sana ada dua orang wanita yang berbeda dari jalur nasabnya, ada si A dan si B, maka ketika keduanya ingin berencana melakukan safar pada hari yang sama dan pada waktu yang sama, maka wajib bagi masing-masing keduanya untuk berangkat bersama dengan mahram-mahramnya. Si A mencari mahram untuk dirinya, si B juga sama, dia mencari mahram untuk dirinya. Sehingga di perjalanan mereka pun berangkat secara bersama-sama. Sehingga termasuk kesalahan bila mana seseorang wanita istilahnya ingin nebeng mahram. Naam. Istilah nebeng mahram. Tolong anak ikut mahramnya anti saja. Naam. Saya ikut saja, saya di belakang. Tolong saya dijaga nanti ya katanya. Ini tidak tidak boleh yang demikian, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan secara jelas mensyariatkan seorang wanita ketika dia melakukan safar untuk kemudian mencari seorang pria yang bisa menjadi mahramnya. Nah, dan dipersyaratkan pria dalam mahram tersebut adalah seorang pria, menunjukkan bila mana mahramnya seorang wanita maka tidak boleh. Seperti ada seorang wanita yang ingin safar, mahramnya adalah budeknya, ini enggak boleh. Naam. Ya budenya punya mahram ustaz. Ya budenya mahram, dan budenya berangkat bersama mahramnya, dan lelaki itu adalah mahram budenya, sementara anti harus mencari mahram yang lain. Tidak bisa diwakilkan dengan mahram bude anti, kemudian sementara anti berangkat sendirian dalam keadaan tidak ada mahramnya. Ini melanggar aturan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di awal penjelasan kita telah uraikan wajibnya seorang wanita dan seorang pria mukmin dan mukminah untuk menjadi orang yang tunduk kepada dalil, tunduk kepada aturan syariat, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada sunnah, dan tidak boleh baginya untuk membantah dalil. Kalaulah semisal dalil tersebut berkonsekuensi secara jelas untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, sehingga dia wajib tunduk kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah konsekuensi iman, konsekuensi ketaatan dirinya kepada Allah dan ketaatan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila seorang wanita muslimah dia tidak mengindahkan permasalahan tersebut, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karena larangan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Rasulullah alaihi salam memberikan konsekuensi at-tahrim, diharamkannya larangan tersebut. Dan demikian pula tidak ada perbedaan dari sisi alat transportasinya, baik berangkat menggunakan pesawat, baik berangkat menggunakan mobil pribadi, baik berangkat dalam keadaan ternyata ada supirnya yang amanah, atau yang semisalnya. Ini keseluruhannya masuk kategori larangan yang kita dengarkan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fal hasil, maka kesimpulannya, anna kullama yusamma safaran tanha anhu al-mar'atu bighairi zaujin aw mahram. Maka secara kesimpulan kata Syekh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya segala sesuatu yang dinamai sebagai safar, semua perjalanan yang dinamai sebagai safar atau kategori safar, tanha anhul mar'atu bighairi zaujin aw mahram, dilarang bagi seorang wanita untuk mengerjakannya tanpa ada suami yang mendampinginya dan tanpa ada mahramnya. Hukumnya adalah haram. Baik wanita tersebut keluar dalam keadaan dia mutajalbibah, berjilbab, dengan jilbab yang rapat. Baik wanita tersebut merasa dia jago bela diri, bisa menjaga diri Ustaz. Ataukah wanita tersebut adalah wanita yang kuat. Tidak ada perbedaan keseluruhannya, termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana thalathatu ayyamin aw yawmaini. Baik safarnya tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullah, safar yang dihabiskan waktunya selama 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam ataukah 1 hari 1 malam ataukah dilakukan kurang daripada itu, kata beliau rahimahullahu taala. Li riwayat Ibnu Abbas al-Mutlaqah, karena terdapat juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang belum meriwayatkan hadis larangan tersebut berbentuk mutlak. Wahya akhiru riwayati muslimin asabiqah, yaitu akhir dari riwayat muslim yang telah disebutkan dari beberapa riwayat-riwayat yang tadi dinukilkan. Yaitu kata Rasulullah alaihi salam dari hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh, memiliki makna haram, seorang wanita melakukan safar kecuali harus bersama dengan mahramnya. Naam. Tanpa ada pembatasan, demikian pula ukuran yang disebutkan oleh Rasul dari hadis Ibnu Abbas, apakah safarnya tersebut adalah safar yang dihabiskan satu hari satu malam ataukah setengah hari ataukah lebih daripada itu. Sehingga semua perjalanan yang dinamai sebagai safar masuk kategori larangan tersebut. Dan ini ditegaskan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadza yatanawalu jami'a ma yusamma safaran wallahu a'lam. Dan hadis ini terkena kepada seluruh perjalanan-perjalanan yang dinamai sebagai safar atau pada masuk pada kriteria safar, wallahu a'lam. Selesai penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian di sini Syekh Shalal Fauzan Hafizhahullah menyebutkan, wa amma man afta bi jawazi safariha ma'a jama'atin minan nisa lil hajjil wajib fa hadha khilafus sunnah. Adapun ada sebagian yang berfatwa bolehnya seorang wanita melakukan safar bersama sekelompok wanita-wanita yang lainnya tatkala melakukan ibadah haji yang wajib, maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, fatwa tersebut adalah fatwa yang menyelisihi sunnah, dan ini adalah yang benar, ini adalah yang hak berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak halal, disebutkan pada sebagian lafaz la tahil, tidak halal, la yahillu, tidak halal, menunjukkan haramnya seorang wanita yang ia melakukan safar dalam keadaan tidak ada mahram bagi sang wanita tersebut. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan pada pembahasan pagi hari ini insyaallah taala. Adapun sisa penjelasan seputar bab safar yang tadi kita sebutkan, kita akan sebutkan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillahi taala. Wal 'afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.